إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kita akan mulai pada pertemuan ini mengkaji daripada risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Yani kitab atau risalah Sittat Mawadhi' min Sirah. Enam tema di dalam Sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil padanya perkara-perkara yang terkait dengan akidah dan manhaj. Maka perkara ini tentunya perkara yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Ikhwati fillah azakumullah, kita langsung saja kepada risalah ini. Berkata penulis rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه. آمين. Berkata شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, semoga Allah merahmatinya dan memaafkannya. آمين. تأمل رحمك الله sittat mawadhi' min as-sirah wa fahamha fahman hasana. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sittat mawadhi' min as-sirah. Di sini ikhwati fillah azakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan kalimat ta'ammal. Ya, ini kalimat pembuka yang dengannya tentunya menjadikan setiap orang yang mendengar kalimat ini, dia akan mempersiapkan pendengarannya, mempersiapkan hatinya untuk memahami dengan seksama perkara yang hendak disampaikan kepadanya. Karena kalimat ta'ammal ini menunjukkan perkara yang akan disampaikan adalah perkara yang sangat penting. Perhatikanlah dengan seksama. Rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Dan ini juga merupakan kebiasaan daripada para a'immah, para ulama kita, dalam setiap tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab dan risalah mereka, ya, mereka gunakan usul seperti ini. Terkadang ta'amal, terkadang i'lam. Ketahuilah. Kemudian disertai setelahnya adalah doa. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Makna daripada merahmatimu yakni mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan memberikan taufik kepadamu dari terhindar pada masa yang akan datang. Terhindar dari dosa-dosa pada masa yang akan datang. Itu makna daripada rahmat. Rahimakallah, ya ini semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan memberikan taufik pada apa yang akan datang. Sittat mawadhi', 6 tema. Penyebutan 6 bukan pembatasan. Akan tetapi ya, 6 di sini merupakan bentuk taksim. Ya, merupakan metode dalam pengajaran pula di saat sesuatu itu diberikan taksimat, pembagian-pembagian, maka akan mudah untuk diingat, mudah untuk dicerna, mudah untuk difahami. Dan ini juga merupakan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembelajaran. Rasul menyatakan haqqul muslim 'alal muslim sittun. Padahal hak satu muslim dengan yang lain banyak tentunya. Tapi dengan diberikan pembatasan 6, nah tentunya ini di samping menunjukkan perkara yang terpentingnya juga memudahkan dalam memahaminya. Maka di sini juga demikian, ta'ammal rahimakallah sittat mawadhi' minas sirah. Perhatikan rahimakallah, rahimakallah, 6 tema yang akan kita pelajari ini terkait dengan biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafhamha fahman hasana. Nah, ini kalimat wafhamha fahman hasana ini juga merupakan tidak berbeda dengan kalimat ta'ammal. Ya, ini tujuannya adalah agar seseorang betul-betul konsentrasi terhadap apa yang hendak disampaikan. Wafhamha fahman hasana, fahami dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Qala Syekh Shalih Fauzan. Ya, kita pilihkan syarah daripada Syekh Shalih Fauzan ya, dalam risalah ini, karena dari sisi bahasa beliau sangat mudah sekali untuk difahami. Kalimat-kalimatnya tidak terlalu panjang lebar ya, ringkas, tetapi juga memiliki makna-makna yang luas, padat, mencukupi untuk kita ya, mengambil daripada intisari yang dimaukan oleh penulis dalam risalah ini. Syekh Shalih Fauzan menyatakan di dalam menjelaskan kalimat penulis ta'ammal rahimakallah sittat mawadhi' minas sirah wafhamha fahman hasana, beliau mengatakan as-siratu sirah maknanya adalah al-muradu biha siratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan dengan sirah di sini adalah sirah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia at-tariqah allati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mundu bi'tsatihi ila an tawaffahullah 'azza wa jalla fil ibadah wa fil mu'amalat wa fil da'wah ila Allah 'azza wa jalla wa fil jihad wal hijrah wa fil ta'lim. Ini definisi daripada sirah. Siratul Rasul, sirah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara perkara pokok yang telah kita pelajari ya, salah satu usul, salah satu daripada pokok tersebut adalah mempelajari tentang apa? Sirah Rasul. Iya kan? Ya. Salah satu usul yang pertama adalah ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam bidalillah, dan ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasul sallallahu alaihi, mengenal sirah beliau. Apa itu sirah? Wahiyat tariqah allati kana yasiru 'alaiha ar-rasul. Yani jalan yang ditempuh dan dilalui oleh Rasul. Jalan yang ditempuh dan dilalui oleh Rasul. Mundu bi'tsatihi, semenjak beliau diutus, ila antawaffahullah azza wa jal, hingga beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW semenjak beliau diutus sampai oleh Allah. Fil ibadah, baik dalam aspek ibadah, wa fil mu'amalah, dalam masalah mu'amalah, mu'amalah beliau, wa fil da'wah ilallah, dan dalam dakwahnya beliau, wa fil jihad, dan dalam jihadnya beliau, wal hijrah, dan dalam hijrahnya beliau, wa fil ta'lim, dan dalam pengajaran-pengajaran beliau. Fakullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu alaihi salatu wasallam. Maka segala sesuatu, tindakan beliau, perbuatan beliau, ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau, dan seluruh daripada tindakan-tindakan beliau, itu merupakan sirah beliau alaihi salatu wassalam. Wa hadha amrun muhim annal muslima yadrusu siratal rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang muhim, perkara yang sangat penting, bahwasanya seorang muslim dia mempelajari sirah Rasul, mempelajari daripada biografi Rasulullah, sejarah kehidupan Rasul. Apa tujuannya mempelajari daripada sirah Rasul? Min adli an yaqtadiya bihi. Tujuannya adalah agar bisa menteladani beliau. Li'anna Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana. Karena Allah jalla wa ala menjadikan beliau sebagai qudwah, suri teladan bagi kita. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh terdapat bagi kalian pada diri Rasul suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan perjumpaannya dengan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan beliau merupakan teladan. Teladan pada kehidupan kita. Siapa saja yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada aib atas dirinya, tidak ada sisi celah untuk disalahkan. Apapun itu, selama sesuatu itu dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita laksanakan, kita kerjakan, maka tidak ada kesalahan padanya, tidak ada aib padanya. Sehingga kebiasaan mereka di saat para sahabat di saat ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Maka jawabannya adalah, telah berbuat seperti ini orang yang lebih baik daripada saya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa qudwatuna alaihi salatu wassalam. Maka beliau merupakan idola kita alaihi salatu wassalam. Ya, suri teladan kita. Beliau adalah panutan kita. Fa na'fal nadrus siratahu min ajli an naqtadiya bihi fi dzalik. Maka kita pelajari sirah beliau dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kita bisa mencontoh beliau dalam perkara tersebut, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Wa hadza huwal matlub min dirasati sirah wa tafaqquh fiha. Dan ini inti yang diinginkan di dalam seseorang mempelajari daripada sirah, memahami daripada sirah nabawiyah. Kalau kita ya dahulu mungkin menghabiskan waktu kita, menghabiskan usia kita untuk mempelajari perkara-perkara yang tidak berguna dari ya berbagai macam sirah, maka setelah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi kita untuk bersemangat menggantikan apa-apa yang dahulu pernah kita pelajari dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya tadi, untuk kita gantikan mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat ini. Dahulu kita mungkin ya dalam sebagian kita mungkin salah formal mempelajari berbagai macam biografi-biografi, bahkan nama-nama raja hafal semua. Raja Pajajaran siapa? Mula Warman. Ya, anak dulu IPS nilainya 5. Ini memang enggak paham. Raja Majapahit Hayam Wuruk. Itu agak benar kayaknya. Al-muhim, itu enggak perlu dipelajari dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya kan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Maka sepantasnya bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari sirah, perjuangan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya berbagai macam teladan. Laisal maqsud annasirah tuqra fi munasabah mubtada'ah, mithal munasabatil maulid. Bukan tujuannya adalah sirah dibaca pada momen-momen yang diada-adakan, momen-momen bid'ah. Semisal peringatan Maulid Nabi dibacakan sirah, dijelaskan tentang sirah Rasul. Diundang seorang dai, seorang khatib, ya, untuk menyampaikan muhadharah, menyampaikan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Isra Mi'raj dan semisalnya, ataupun sejarah kelahiran beliau. Ya, bukan itu tujuannya. Fa inna hadhihi al-qira'ah la tusmin wa la tughni min ju', maka pembacaan semisal ini ya sama sekali tidak ada manfaatnya. Tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan rasa dahaga kita. Li'annaha laisat litafaqquh fiha, karena memang tujuannya bukan untuk mempelajari, sekedar membacakan saja, membacakan sirah di acara-acara yang diada-adakan tersebut. Wa innama hiya litabarruk jaryan 'alal 'adah faqat, dilakukan hal tersebut semata untuk mengharap barokah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat saja, semata untuk itu. Fala tufidu syai'an, sehingga hal tersebut tidak ada membawa manfaat sedikit pun. Li'anna tafsisaha biwaqtin mu'ayyanin ma tutla, hadzal amr la yanfa' wa la yufid. Karena pengkhususannya, mengkhususkan pembacaan sirah tersebut pada munasabah tertentu, momen tertentu, semisal Maulid Nabi. Kemudian setelah selesai, ya, tutwa, ya, digulung, dilipat, ya, disimpan kembali. Apa manfaatnya dengan ini? Hadzal amr la yanfa' wa la yufid. Tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah. Sedangkan kalau kita mempelajari sirah Nabi, mungkin 2-3 tahun kita belum selesai untuk membacanya. Kalau hanya pertemuan setiap pekan sekali seperti ini, kalau kita membaca sirah Nabi, semisal kitab Ar-Rahiqul Makhtum misalnya, itu mungkin bisa 5 tahun baru selesai kita, kalau sepekan sekali. Sedangkan di sini kita hanya akan membaca risalah kecil, ya, risalah ringkas terkait dengan 6 tema saja. As-sirah matlubun dirasatuha, coba dikecilkan sedikit. As-sirah matlubun dirasatuha daiman. Sirah itu tertuntut untuk dipelajari daiman selamanya. Terus untuk kita pelajari. Wala naqsid bidirasah mujarrad annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha, dan bukan tujuan daripada pembacaannya semata, ya, kita sekedar membaca dari awal sampai akhir selesai, ya, sudah menghatamkan satu kitab, bukan itu tujuannya. Wa naqul, dan kita katakan qara'na sirah, setelah selesai kemudian kita katakan alhamdulillah ini sudah selesai, ya, pembacaan daripada sirah. La, bukan itu tujuannya, bukan khatam-khataman tujuannya, ya. Labud an natafaqqah fiha wa naqtadiya bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'ali wa aqwali, tidak bisa tidak harus untuk kita tafaqquh, memahami benar, ya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita contoh Rasulullah SAW dalam tindakan-tindakan beliau, dalam ucapan-ucapan beliau, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Hadza huwal maqsud, itu yang dimaukan di dalam kita mempelajari apa? Sirah. Sehingga mungkin saja seseorang mempelajari sirah, ya, sirah Ibnu Hisham misalnya, dari awal sampai akhir selesai, tetapi tidak merubah sedikit pun daripada kehidupan dia. Kenapa? Karena dia hanya menjadikan itu sebagai apa istilahnya, sekedar hiburan saja, mendengarkan cerita, bukan dituju mengambil faedahnya, tetapi sekedar senang dengan alur ceritanya. Wah, ceritanya seru kalau berbicara sirah. Faedahnya apa? Apa yang bisa kamu ambil daripada kisah yang seru tersebut? Gak bisa menjawab. Gak mampu untuk mengambil faedah daripada kisah-kisah tersebut. Naam, barakallahu fikum. Bukan itu tujuannya. Al-maksud ya, di dalam kita membaca sirah agar kita memahami betul bagaimana kehidupan Rasul, dan agar kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan beliau tersebut. Waqad kataba al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kitaban aziman. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau telah menulis satu kitab yang sangat agung, fi fiqhis sirah, terkait dengan fiqhus sirah, yakni pemahaman terhadap sirah. Kitab yang luar biasa, dalam 5 jilid, ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu safar. Dalam perjalanan itu ditulis, safar begitu, selesai. Dalam safar, pergi safar, dalam perjalanan menulis, pulang safar, sudah selesai 15 jilid. Ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya, terkait dengan sirah. Wahuwa zadul ma'ad fi hadi khairil ibad. Kitab tercetak 5 jilid sekarang ini. Zadul ma'ad fi hadi khairil ibad, terkait dengan sirah Rasul SAW, tetapi diambil dari sisi fikhiyahnya, ahkamnya. Ya. Hadjun Nabi fi kada, hadjun Nabi fi kada, hadjun Nabi fi kada. Ya. Bimbingan Nabi dalam masalah ini, bimbingan Nabi dalam masalah ini, terus disesuaikan dengan sirah beliau. Luar biasa. Ini kitab yang luar biasa sekali, Nizadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Kitab sirah sekaligus kitab fikih. Wa kataba ba'dul mu'asirin kitabatin minha ma huwa sahih wa minha ma huwa sayyi. Dan sebagian ulama-ulama mu'asirin, orang-orang belakangan, mereka menulis kitab-kitab sirah. Ada yang bagus ya, kitab-kitab yang masya Allah sahih. Wa minha ma huwa sayyi, tetapi ada pula yang jelek. Ada kitab sirah yang bagus ya, ditulis oleh para ulama, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga punya kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Yani bagus sekali kitab tersebut, kitab tentang biografi ataupun perjalanan hidup Rasul SAW dari sumber-sumber yang sahih saja. Ada kitab Sirah Nabawiyah ditulis oleh orang yang bermasalah. Ya, disebutkan di situ berbagai macam balaya, musibah. Maka Syekh mengisyaratkan wa minha ma huwa sayyi, ada pula yang jelek. Ya. Wa minhum man harafa, ada pula penulis yang menyimpang dalam penulisannya, menulis sirah Rasul dengan berbagai macam rujukan-rujukan yang tidak terpercaya, bahkan disertakan padanya al-ahadi maudhu'at, hadis-hadis palsu yang disertakan padanya dalam rangka tujuannya untuk memuji Rasul SAW, tetapi pada hakikatnya dia justru ya merendahkan Rasul, mengatasnamakan Rasul SAW perkara-perkara yang sama sekali tidak ada pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menisbatkan qaul, menisbatkan sabda kepada Rasul SAW, padahal itu sama sekali tidak pernah disabdakan oleh Rasul. Wajah bisyirkiyat, bahkan dia datang dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Wahatha ala tabaruk bil athar, menghasung untuk mengambil barokah dengan athar-athar ya, dengan bekas-bekas napak tilas. Semisal ini dahulu tempat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW begini, ini tempat pernah dilakukan Rasulullah SAW begini, dan seterusnya. Dan mereka ya meyakini Ini pengalaman saja, pernah ana mengalami sendiri ya, di Saudi. Maktabah yang ada di Mekah sana. Di depan ya Masjidil Haram bagian depan, yang diyakini di situ adalah hujrah Rasulullah SAW. Dibuat maktabah. Mereka yakini itu adalah merupakan kamarnya Rasul atau rumahnya Rasul. Maka banyak sekali yang datang ke situ itu untuk sujud. Langsung datang-datang langsung sujud begitu. Dari berbagai macam penjuru negeri, dan tidak sedikit dari Indonesia. Dari berbagai macam penjuru negeri datang begitu. Kadang kita kewalahan juga untuk ngusir mereka-mereka ini. Kita bantu ini dari pemerintah yang masya Allah mereka usahanya dalam menjelaskan hal tersebut. Untuk ya ini dalam artian apa istilahnya, jangan melakukan perkara-perkara tersebut, ini adalah kesyirikan. Sujud di situ bukan, padahal di hadapannya ada Ka'bah di situ. Jadi sujud bukan kepada Ka'bah, kepada maktabah. Tiba-tiba masuk begitu ke maktabah, tiba-tiba ndlosor itu sujud. Ya kita kaget. Ya. Wis. Ini apa lagi ini? Dan ternyata memang banyak pelaku-pelakunya dari berbagai macam negeri. Usut punya usut, ternyata mereka meyakini itu merupakan rumah Rasul SAW. Alal fard, katakanlah demikian. Ya. Mana ada kemudian perintah, baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, ya, untuk kemudian sujud menghadap ke kamar Rasul kah, rumah Rasul kah? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Wallahul musta'an. Wa ja'ala hadha huwal maqsud min qira'ati sirah. Dan ini semua yakni tabarruk bil athar, ini dijadikan sebagai tujuan inti daripada mempelajari sirah. Belajar sirah itu tujuannya adalah untuk mengetahui napak tilas tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, diduduki oleh Rasul, ataupun tempat yang pernah dilakukan sholat di situ. Rasulullah SAW pernah singgah di satu pohon dan seterusnya. Dan karena kekhawatiran para sahabat terkait dengan masalah ini, ya, Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon yang digunakan di bawahnya pada waktu itu sebagai Bai'atur Ridwan. Tebang. Supaya tidak disalahartikan. Jangan sampai kemudian orang-orang mengagungkan pohon tersebut. Ya. Karena terjadi momentum yang sangat besar, Bai'atur Ridwan. Ditebang oleh Umar bin Khattab. Bahkan Hajar Aswad yang begitu sangat mulia sekali. Maka Umar bin Khattab dengan keras menyatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah hajar, engkau adalah batu. Engkau tidak memberikan manfaat, tidak pula mendatangkan mudharat sedikit pun. Walau la anni ra'a ara Rasulullah SAW yuqabbiluk maqabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium, maka aku tidak akan mencium. Dengan keras. Ya. Supaya difahami oleh umat bahwasannya perkara-perkara ini semua masyru' karena disyariatkan. Semata. Kalau seandainya bukan karena disyariatkan, maka segala sesuatu itu adalah benda. Yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh untuk diagungkan dan dimuliakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya akan mulia di saat ada perintah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sebagian daripada penulis-penulis sirah, mereka ada yang munharif, menyimpang, sehingga mengajak justru kepada perkara-perkara yang membuka pintu-pintu kesyirikan. Walakin hadza la ibrata bihi, maka ini semua tidak ada ibrohnya sama sekali. Enggak teranggap itu semua, artinya apa yang ditulis dan apa yang diajak olehnya untuk melakukan tabarruk dan sebagainya, ini perkara-perkara yang mungkar. Saya menyatakan li'anna kullan yunfik mimma indah, karena masing-masing orang itu dia tentunya membelanjakan apa yang ada di sisinya. Artinya seseorang dalam menulis, dia akan meluangkan pada tulisannya, dia akan istilahnya menulis sesuatu dengan apa yang sesuai dengan backgroundnya dia. Kullan yunfik mimma indah, Alladzi indahu syai jayyid yunfik syai'an jayyidan. Orang yang di sisinya memang ada sesuatu yang baik, ya. Dia seorang yang multazim bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia pun akan mencatatkan tulisannya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Pemuliaan terhadap sunnah Rasul. Walladzi indahu syai' radi yunfiq radian. Adapun seorang yang dia memang isinya adalah perkara-perkara yang rusak, perkara-perkara yang jelek, radi rendah hina, maka apa yang dia tuliskan pun juga suatu yang hina pula. Apa yang dia infakkan, ya, itu suatu yang rendah pula. Walhamdulillah, nas'alullah an yahdiyana wa iyyakum wa yahdi haula ila sawa'is sabil. Dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita hidayahnya, kepada kami dan juga kepada kalian semua. Juga memberikan hidayah kepada mereka-mereka, mereka-mereka yang berada di atas jalan-jalan penyimpangan, ila sawa'is sabil, menuju jalan yang lurus. Wa an yaruddahum ilal haq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada jalan kebenaran. Wa nahnu la natanaddar bihim, dan kita bukan kok melecehkan mereka ataupun mencela mereka. Dalam artian apa yang kita sampaikan ini dalam rangka nasihat, bukan semata untuk menjelekkan. Di Allah yusibana ma'asobahum, agar jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejelekan sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan wajah Allah, bukan untuk dalam rangka, ya, pembelaan terhadap agama Allah atau dalam rangka menasihati umat dari bahaya kesesatan dan semisalnya, semata-mata hanya sekedar tasyahi, ya, semata-mata hanya sekedar meluapkan daripada ya, melampiaskan daripada hasrat keinginan dia untuk menjelekkan yang lain, mencaci yang lain. Kalau semata-mata ini tujuannya, maka dikhawatirkan seseorang akan kemudian tertimpa sesuatu yang dia aibkan tadi, sesuatu yang dia cela tadi, ya. Dan itu merupakan sunnatullah. Orang yang mencela orang lain disebabkan karena sesuatu yang ada pada orang lain tersebut, bukan dalam rangka karena Allah, bukan dalam rangka menasihati, bukan dalam rangka memberikan kebaikan, maka sunnatullah justru dia tidak akan mati kecuali sesuatu tersebut akan menimpanya. Ya, seolah-olah itu menjadi sunnatullah. Ada semisal dan semakna dengan ini hadis, akan tetapi hadisnya fihi maqal, ya, ini ada cacat padanya, ada, ya, ini kelemahan padanya. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyatakan yang menunjukkan akan makna daripada hadis tersebut. Man aba akhahu bi dzambin lam yamut hatta yaf'alahu. Siapa saja yang mencela saudaranya dengan satu dosa yang dikerjakannya, dia tidaklah mati kecuali dia hingga dia melakukannya. Dia tidaklah mati hingga dia melakukannya. Fa iyyaka wasyamatata bi akhik. Maka hati-hati kamu mencaci saudaramu. Fa yu'afihillah wa yabtalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan saudaramu itu dari apa yang kamu cela, dan justru Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan kepadamu perkara tersebut. Hadis, ya, disebutkan, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi menghasankannya dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW menyatakan man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Siapa saja yang mencela saudaranya dengan satu dosa, maka dia tidaklah mati hingga dia melakukannya. Dihasankan oleh At-Tirmidzi. Tetapi sebetulnya pada sanadnya terdapat inqita, ya. Kenapa? Karena hadis tersebut dari riwayat Khalid bin Mi'dan dari Mu'adz bin Jabal. Sedangkan Khalid bin Mi'dan tidak berjumpa dengan Mu'adz. Jadi ada terputus sanadnya. Di sana ada hadis yang semakna dengan itu dari Makhul Asy-Syami dari Wafilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tudhhiris samata tali akhik fayarhamuhullah wa yabtalik." Jangan kamu tampakkan ketidaksukaan kamu dengan celaan kamu terhadap saudaramu dengan sebab dosa yang dikerjakan oleh saudaramu. Fayarhamuhullah wa yabtalik, sehingga dengan itu Allah merahmati saudaramu tersebut dan justru memberikan bala kepadamu dengan sesuatu yang kamu tampakkan, apa istilahnya, kamu telah tadi pada saudaramu. Hadis ini disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin oleh An-Nawawi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyatakan, yakni annal insan idza ayyara akhahu fi syai' rubbama yarhamuhullah hadzal mu'ayyar. Karena seseorang di saat dia mencela saudaranya dengan sesuatu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dicela tadi, wa yashfa, dan memberikan kesembuhan dari perkara yang dicelanya tadi, min hadzal syai', wayazul anhu, sehingga hilang sesuatu yang dicela tadi. Tsumma yubtala biha alladzi ayyarahu, kemudian ditimpakan kepada orang yang mencelanya. Ini penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan bahwasanya perkara tersebut banyak terjadi, ya. Banyak terjadi. Betapa banyak orang-orang yang kemudian di saat dia mencela saudaranya dengan sesuatu dengan tujuan hanya sekedar tasyahi, ya, tasmid, ta'yir, sekedar mencela begitu saja, mencaci, bukan dalam rangka menasihati, bukan dalam rangka untuk mengambil ibroh, bukan dalam rangka mencari solusi, kemudian ternyata justru dia yang tertimpa petaka tersebut. Na'udzubillah. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya dia dikenal sebagai orang-orang yang baik dan bahkan dimuliakan, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan ahlu sunnah. Akan tetapi di saat kemudian dia mencela saudara-saudaranya, mencari aib saudara-saudaranya dengan berbagai macam telaan dan aib-aib, justru kemudian Allah Subhanahu wa taala singkapkan aib-aib yang ada pada dirinya. Nasallahu salamahu wal afiyah. Berkata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, walakin nas'alullah al-afiyah, nas'alullah an yahdiyahum wa an yaruddahum ila shawab. Akan tetapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon keselamatan kepadanya, kita bermohon kepada Allah agar menunjuki mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, sehingga apa yang disampaikan oleh ahlu sunnah memperingatkan umat dari berbagai macam bahaya-bahaya bukan dalam rangka tasahi, sekali lagi, ya, melampiaskan diri, bukan, ya, bukan dalam rangka ta'yir, tasmid, bukan dalam rangka mencela ataupun mencaci, tetapi dalam rangka nasihat kepada umat, dalam rangka nasihat kepada umat. Fal maqsud min dirasati sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal i'tibar wal amal wal iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan daripada mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al i'tibar, mengambil ibrah, wal amal, dan untuk kemudian diamalkan, dan mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berqudwah kepada beliau. Wa akhadzal ahkam minha, dan mengambil ahkam darinya. Banyak perkara-perkara dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, kita bisa mengambil hukum-hukum dalam banyak hal. Karena kalau kita mempelajari sirah Rasul, berarti kita mempelajari seluk-beluk daripada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana jihad beliau, bagaimana hijrah beliau, bagaimana ini dan itu. Ya. Semuanya itu dipelajari di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal matlub. Ini yang dituju. Li'anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khair. Karena seluruh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. wa kullaha ilm, dan seluruh kehidupan beliau adalah ilmu. Wa kullaha amalun salih, dan seluruh kehidupan beliau adalah amal salih. Kulluha jihad wa kulluha da'wah kulluha ta'lim. Seluruh kehidupan beliau berisi jihad, berisi dakwah, dan berisi ta'lim, pengajaran ilmu. Maka di sana akan kita dapatkan bagaimana petunjuk beliau di dalam jihad beliau, bagaimana petunjuk beliau dalam sholat beliau, dalam ibadah beliau, dalam puasa beliau, dalam haji beliau, dalam muamalah beliau, dalam jual beli beliau, dan seterusnya. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idah bil khair al-azim. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya penuh dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang agung. Min jami'an nawahi, dari segala sisi, dari segala aspek. Kulluha ibadah, semuanya adalah ibadah. Fa'alaina anna taniya bisirati sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas kita untuk i'tina, perhatian, dengan perhatian yang serius, memiliki atensi terhadap sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasyekh akhadha minha sittat mawadhi' muhimmah, dan asy-syekh rahimahullah beliau hanya mengambil 6 tema saja yang paling pentingnya. Dan ini terkait dengan masalah akidah. Wal baqiyah, adapun sisanya, maujudah fi sirati sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam sirah beliau. Terdapat dalam sirah beliau. Lakin hadhil mawadhi' tata'allaq bil aqidah, tetapi yang 6 ini, ya, 6 tema ini adalah tema-tema terkait dengan masalah akidah, masalah manhaj. Masalah yang sangat pokok, sangat penting. Kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.